Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد kaum muslimin muslimat para hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin di Masjid Al Hasanah Terban Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah dan juga kaum muslimin yang mengikuti jalannya acara ini baik secara langsung ataupun rekaman melalui channel Niaga TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih pada rangkaian pembicaraan Al-Kabirah Ar-Rabi'ah. Ini dosa besar yang keempat. Tentang meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat. Dan sudah kita bahas tentang siapa orang yang dimaksud. Atau siapakah yang dimaksud dengan orang yang telah meninggalkan sholat. Kemudian juga kita telah membahas tentang kapan seorang anak itu dianjurkan untuk mengerjakan sholat. Juga telah kita bahas tentang hukuman atau bahaya orang yang melakukan sholat dengan tidak sempurna. Di mana sholatnya tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, dan juga tidak sempurna qiraah atau bacaannya. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita masih melanjutkan pembahasan tentang hukuman ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Yang dimaksud di sini adalah kaum pria. Ya. Adapun kaum wanita pada asalnya, sholat mereka di rumah mereka jauh lebih baik dibandingkan sholat mereka di masjid-masjid kaum muslimin. Akan tetapi tentu apabila seorang wanita akan mengerjakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin, maka kita tidak boleh untuk melarang mereka. Asalkan mereka berangkat dengan menutup aurat, ya, dan menghindari segala macam perkara-perkara yang bisa menimbulkan gangguan bagi kaum wanita. Di antaranya adalah mengenakan wewangian sehingga menarik perhatian kaum pria, atau kondisi perjalanan menuju ke masjid kaum muslimin sedang tidak aman. Maka mereka lebih dianjurkan untuk melakukan sholat di rumah mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba perempuan Allah untuk melakukan sholat di masjid-masjidnya Allah. Ini bersama kaum muslimin secara berjamaah. Kemudian kita akan membahas juga kelanjutan dari ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah. Yang boleh kita katakan ini adalah sesi yang kedua. Kita akan mulai bacakan beberapa athar dan riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah rahmatan wasiah di dalam kitab beliau Al-Kabair. Yang pertama adalah asar, dan asar ini atau hadis ini dinilai dhaif ya, oleh Fadilatul Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu rahmatan wasiah. Tapi alangkah baiknya akan kita baca, karena tidak setiap yang dhaif lantas isinya ditinggalkan begitu saja. Jadi secara sanad dia dhaif, akan tetapi isi dari hadis tersebut bukan berarti disia-siakan. Yang pertama adalah dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, wa akhrajal hakimu fi mustadrakihi, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam mustadraknya, an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma aidan, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun, ada tiga orang, la'anahumullah, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama adalah man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Artinya man taqaddama qauman adalah orang yang maju mengimami satu kaum, sekelompok orang. Wa hum lahu karihun, padahal orang-orang tadi tidak suka kepada orang tersebut. Berarti ini adalah larangan untuk mengimami satu kaum yang mereka tidak suka dengan kita. Itu juga imam harus mawas diri. Kenapa kok orang-orang benci dia? Demikian. Walaupun sekali lagi hadis ini adalah hadis yang dhaif, tapi kita sebagai imam harus berhati-hati. Demikian juga dalam memilih imam. Ya, memilih imam, memilih pemimpin, kita juga harus berhati-hati. Yang kedua, wa mra'atan batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita yang menghabiskan malamnya, yakni melalui dan melewati malam harinya, tidur, ya, istirahat. Wa zawjuha 'alaiha sakhitun, padahal suaminya sedang marah kepadanya. Maka hadis ini menunjukkan dan mengajak kepada kaum wanita untuk senantiasa mencari ridho suami, ya, supaya dia melewati hari-harinya dalam keadaan diridhoi oleh suami, sehingga terlepas dari laknat Allah Ta'ala. Sekali lagi hadis ini dhaif, tapi bukan berarti kalau ada wanita dimurkai suami santai aja wong hadisnya dhaif. Tidur, enggak perhatian dengan sikap suami kepada dia, enggak. Ini walaupun hadisnya dhaif, tapi sikap kehati-hatian bahwa seorang wanita itu jangan sampai dibenci oleh suaminya, ini membuat suaminya murka. Kemudian yang ketiga, wa rajulun sami'a hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, thumma lam yujib. Seseorang yang mendengar seruan muadzin hayya 'alas salah, ayo kita tegakkan salat, hayya 'alal falah, ayo kita mencari kebahagiaan, tsumma lam yujib, tapi ternyata dia tidak mau menjawab panggilan tersebut, alias tidak mau salat berjamaah. Nah, ini inti dari pembahasan hadis tadi, bahwa orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah padahal dia mendengar panggilan muadzin, maka dia akan terlaknat, ya, akan terlaknat. Ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tapi sekali lagi bukan berarti isi hadis tersebut kita tinggalkan begitu saja. Oh, santai saja, ternyata hadisnya dhaif, enggak sholat jamaah enggak apa-apa. Banyak hadis yang sahih yang menerangkan tentang bahaya orang yang meninggalkan jamaah. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menukil athar dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan waqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, telah berkata Ali bin Abi Thalib, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Jadi kalau orang yang rumahnya dekat dengan masjid, maka sholatnya harus di masjid. Kecuali kalau ada udzur. Qil, dikatakan dan ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, wa man jarul masjidi, siapa yang dimaksud tetangga masjid? Berkata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, man sami'al adhan. Tetangga masjid adalah orang yang mendengar adzan, ya. Orang yang mendengar adzan dengan suara yang normal. Adapun sekarang terkadang masjid 1 kilo pun sudah terdengar, ya. Maka mendatangi yang utama jauh, akan tapi yang lebih utama adalah orang yang dengan suara biasa, muadzin dengan suara nyaring, dia mendengar suaranya. Biasanya suara nyaring itu terdengar dengan jelas ketika waktu sepi. Ya, ini waktu subuh. Apalagi di zaman itu, di zaman di mana Rasulullah SAW dan para sahabat belum ada pengeras suara, yang dipilih adalah muadzin yang suaranya lantang, ya, seperti Bilal radhiyallahu taala anhu. Nah, orang yang mendengar panggilan adzan, apalagi kalau di zaman sekarang jarak 1 kilo itu masih mudah ditempuh dengan apa? Sepeda motor. Kalau enggak sepeda motor ya, mobil. Kalau jalannya halus ya kursi roda, kursi roda. Sepatu roda, apa yang skateboard. Jadi bisa ditempuh dengan mudah, maka datangi masjid. Ya, datangi masjid. Baik, kemudian kita masuk pada athar berikutnya, hadis. Athar dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan athar ini athar yang sahih. Warwal Bukhari fi sahihihi an Abdullah ibn Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu ulama'nya sahabat, ya, salah satu ulama'nya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qal, dia berkata, man sarrahu ayyalqallaha gadan musliman, siapa yang ingin bertemu dengan Allah besok, ini pada hari kiamat, musliman dalam kondisi muslim, yakni yaumul qiyamah, fal yuhafid ala haula'is salawatil khams, maka hendaklah dia menjaga sholat 5 waktu. Haitsu yunada bihinna, ketika sholat itu dikumandangkan adzan. Jadi, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak dalam kondisi muslim, maka hendaklah menjaga sholat 5 waktu apabila sudah terdengar apa? Adzan. Artinya apa? Datangi tempat untuk pelaksanaan sholat 5 waktu, yaitu apa? Masjid. Yaitu masjid. Karena buat apa dibangun masjid kalau tidak untuk digunakan? Ya, tidak untuk digunakan berjamaah. Makanya pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu tidak wajib, maka nanti akan bertentangan dengan keutamaan membangun masjid. Ini bangun masjid tok tapi enggak ada isinya. Maka ini adalah sesuatu yang sia-sia. Dibangun masjid pahalanya besar. Kemudian memakmurkan masjid pun pahalanya besar. Dan kesalahannya bagi yang meninggalkan jamaah pun besar. Maka kita lanjutkan. Kata Abdullah ibn Mas'ud, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi muslim, maka hendaklah dia menjaga sholat 5 waktu tatkala dikumandangkan azan. Kemudian sahabat Abdullah ibn Mas'ud menerangkan, "Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda." Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk nabi kalian sebuah sunan al-huda, ajaran-ajaran penarik hidayah. Ajaran-ajaran hidayah. Jadi sholat berjamaah disebut oleh Abdullah ibn Mas'ud sebagai apa? Sunanul huda. Ajaran-ajaran kebaikan. Dan ini diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, "Wa innahunna min sunanil huda." Salat jamaah itu, salat lima waktu dalam jamaah itu termasuk sunanul huda. Ajaran-ajaran kebaikan. "Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi." Seandainya kalian salat, mengerjakan salat di rumah-rumah kalian. "Kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi." Sebagaimana seorang mutakhallif, seorang yang ketinggalan jamaah atau bahkan meninggalkan jamaah dan dia salat di rumahnya sendiri. Sengaja tidak, kalau mutakhallif itu kita artikan pelanggar, ya. Orang yang melanggar aturan, ya. Mutakhallif. Kalau seandainya kalian melakukan sholat lima waktu di rumah-rumah kalian sendiri, sebagaimana sholatnya orang yang melanggar aturan di rumah dia, la taraktum sunnata nabiyikum. Berarti kalian telah meninggalkan ajaran nabi kalian. Berarti sholat jamaah adalah termasuk ajaran nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang meninggalkan sholat jamaah berarti meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensinya? "Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum." Seandainya kalian meninggalkan ajaran nabi kalian, la dalaltum. Apa dalaltum? Niscaya kalian akan tersesat. Jadi sholat jamaah itu menarik hidayah. Makanya dikatakan sunanul huda. Huda itu hidayah. Ajaran-ajaran yang menjadi sebab seorang mendapatkan apa? Hidayah. Itu sholat jamaah. Kalau ajaran-ajaran ini ditinggalkan, maka menyebabkan kita tidak mendapatkan apa? Hidayah, alias tersesat. Ya, alias tersesat. Jadi kalau kalian meninggalkan ajaran nabi kalian, la dalaltum, kalian niscaya akan tersesat. Kemudian beliau menceritakan dengan lebih tegas lagi, "Walaqad ra'aituna," dan sungguh dulu kami memandang. Siapa ini? Abdullah ibn Mas'ud dan para sahabat yang lain. "Walaqad ra'aituna," dulu kami memandang, menganggap, "wama yatakhallafu anha," bahwa orang yang meninggalkan sholat jamaah, "illa munafiqun maklumun nifaq." Masya Allah, ini ngeri. Dulu kami berpendapat, ini kami para sahabat, murid-murid langsung dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang yang meninggalkan sholat jamaah itu munafikun maklumun nifaqi au maridun. Hanya ada dua kemungkinan. Dulu di zaman kami, orang yang meninggalkan sholat jamaah itu hanya ada dua kemungkinan. Satu, marid. Apa marid? Sakit. Ya, karena sakit tidak bisa datang. Ini sakit yang benar-benar menghalangi untuk pergi sholat jamaah. Yang kedua, munafikun maklumun nifak. Seorang munafik yang nyata-nyata kemunafikannya. Ngeri banget ya di zaman itu. Subhanallah. Jadi kalau ada sahabat sampai enggak datang sholat jamaah, itu dicurigai. Jangan-jangan ini adalah kelompoknya orang munafik. Atau mungkin sedang apa? Sakit. Hanya ada dua kemungkinan itu. Kalau zaman sekarang kita ini banyak alasan, ya. Sibuk dengan kerjaan lah, mepet waktunya lah, badan kotor lah, pakaiannya kotor lah. Badan bersih tapi pakaiannya kotor. Pakaian bersih tapi badannya kotor. Terlalu banyak alasan. Ya. Kerjaan belum selesai lah, nanggung lah, nanti kan bisa. Gitu. Dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal di zaman sahabat tegas. Kata Abdullah ibn Mas'ud, dulu kami berpendapat, dulu kita kalangan sahabat, kalangan sahabat itu berarti para kiai kelas kakap. Ya. Nomor satunya para kiai. Kalau boleh dijejer dengan apa namanya, para ulama di zaman sekarang, ya mereka ulama-nya ulama. Karena murid langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapat mereka? Kalau ada orang ketinggalan dari sholat jamaah, yakni enggak ikut sholat jamaah, hanya ada satu dari dua kemungkinan. Kalau enggak sakit, maka munafik. Yang cetro welo-welo kemunafikannya. Maka mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjaga sholat dalam jamaah. Allahumma amin. Walaqad kana ar-rajul. Kemudian beliau menceritakan sebuah fenomena di zaman itu. Di zamannya Abdullah ibn Mas'ud. Zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana ar-rajul. Dulu seseorang itu yu'ta bihi, didatangkan menuju sholat jamaah. Yuhada baina rajulaini. Dipapah. Papah ya. Pegang kanan, pegang kiri. Dipapah di antara dua orang. Hatta yuqama fis saf. Sampai akhirnya dia bisa berdiri di saf kaum muslimin. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau sampai dipapah dua orang, berarti jalannya sangat sangat kesulitan. Kalau kita sekarang berarti pakai dua kruk. Kruk kan, kruk nih harusnya. Kruk kanan dan kruk kiri. Atau kalau bukan kruk ya berarti apa itu? Gini-gini. Kaki? Kaki tiga. Kenapa? Dalam? Sikil, sikil besi. Yang gini loh jalannya, kruk. Apa itu namanya? Kakinya empat ya berarti ya? Empat. Atau yang kaki tiga gitu. Ya ini pakai teken dan seterusnya. Nah ini dulu fenomenanya kayak gitu. Hatta yaji'a ilal masjid li ajli sholatil jamaah. Atau sampai dia bisa datang ke masjid untuk ngerjakan sholat jamaah. Ini luar biasa ini. Padahal dia berarti adalah orang yang sedang sakit. Tapi dia dibawa. Demi apa? Demi terhindar dari sifat orang munafik. Ya. Demi terhindar dari ancaman-ancaman yang tadi sudah disebutkan. Baik. Nah, kemudian selesai athar dari siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Faedah yang bisa diambil bahwa sholat berjamaah itu adalah sunanul huda. Ajaran-ajaran yang bisa menjadi sebab kita mendapatkan apa? Hidayah. Dan hidayah itu sangat mahal. Sebab seorang mendapatkan hidayah diantaranya adalah bersolat jamaah. Kalau kita tinggalkan solat jamaah, pelajaran yang kedua, kata Abdullah ibn Mas'ud, la dolaltum. Kita bisa tersesat. Ya, kita bisa tersesat. Dan faedahnya solat jamaah itu besar sekali. Diantaranya adalah bertemu dengan kaum muslimin. Ya. Yang kedua, pahala yang sangat besar. Dilipatkan berapa kali lipat? 25 atau 27 kali lipat. Dan ini keuntungan yang luar biasa. Kalau sholat sendiri, sholatnya dapat setengah. Ya, ya setengah tok. Tapi kalau berjamaah, misalnya dia dapat setengah, dilipatkan. Sampai 25 kali lipat. Ini berarti luar biasa. Setengah kali 25. Baik. Faedah yang ketiga diantaranya adalah bersalaman dengan kaum muslimin ketika berjumpa. Dan ini bisa menggugurkan dosa. Faedah yang ke selanjutnya, keempat, ya, bisa belajar ilmu agama. Nah, biasanya setelah sholat ada pengajaran agama, wasiat, nasihat, tausiah, dan seterusnya. Ini adalah athar dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud. Faedah selanjutnya adalah athar tersebut, bagaimana kesepakatan sahabat, mereka berpendapat bahwa orang yang ketinggalan sholat jamaah, enggak mau mendatangi jamaah, hanya ada dua, maridun, sakit, atau munafik. Ya, orang yang munafik, orang yang ingin sembunyi, ya, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut pada athar. Athar yang lain, atau boleh dikatakan semacam kisah, ya. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wa kana Rabi' bin Khaitham, seorang ulama bernama Rabi' bin Khaitham, qad saqata shiqqahu fil faliji. Badannya itu sudah lumpuh separuh. Saqata shiqqahu fil faliji. Yani separuh badannya saqata. Saqata artinya apa? Lumpuh, jatuh. Jatuh lumpuh. Fil faliji karena serangan stroke. Jadi orang stroke bisa kita bayangkan, ya. Subhanallah. Fakana yakhruju ila shalah. Tapi dia tetap menuju, keluar menuju sholat jamaah. Yatawakka'u ala rijlaini. Saya tidak tahu ini artinya apa. Kalau di sini bersandar dengan dua kakinya. Kalau saya gambarkan itu, mohon maaf ya, ngesot. Ya tawakkau ala rijlai. Dua kakinya disandar. Jadi mungkin jalannya tidak bisa apa? Berdiri. Tapi mungkin dia entah merangkak, entah sampai apa tadi? Ngesot. Ya, subhanallah, rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Ini Rabi' bin Khaitham. Fayuqalu lahu, maka orang-orang pun berkata kepada Rabi' bin Khaitham, ya Aba Muhammad, wahai bapaknya Muhammad, ini Rabi', qad rukhisalaka an tusalliya fi baitika. Sesungguhnya engkau ini sudah mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah. Anta ma'dzur, kau memiliki uzur. Sakitmu sangat berat. Sampai datang ke masjid juga dalam kondisi sangat sangat berat. Apa kata Rabi' bin Khaitham? Huwa kama taqulun. Ya, sejatinya memang seperti yang kalian katakan. Yani saya adalah orang yang mendapatkan apa? Uzur. Walakin, akan tetapi, asma'ul mu'adzina yaqulu hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Tapi aku senantiasa mendengar muadzin mengumandangkan ajakan untuk sholat dan ajakan untuk mencari kebahagiaan. Pamanistata'a an yujibah. Maka barang siapa yang mampu untuk mendatangi panggilan muadzin, walau zahfan, walaupun merayap, au habwan, sama ya, walaupun merayap, walaupun ngesot, fal yaf'an, hendaklah dia mengerjakannya. Kita ini kadang bermudah-mudah untuk meninggalkan jamaah hanya karena sedikit pusing. Yang saya katakan, sebagian pusing itu kadang kakean geledak, ya. Kebanyakan apa? Kebanyakan tidur. Ya, kebanyakan tidur karo nyekel HP. Nanti turun nyekel HP, mengkurep nyekel HP, melumah nyekel HP, turu HP ini masih dicekel. Saya ingin kebanyakannya apa? Tiduran. Maka coba dilawan sedikit. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Ini lihat Rabi' bin Khaitham, padahal dia setruk. Ya. Saya jadi teringat tetangga saya, hafizahullah ta'ala, beliau juga ada yang stroke, tapi rajin sholat, masya Allah. Beliau kalau, kan sholat, tempat sholat kita di atas, di lantai atas. Kalau sampai beliau itu merasakan bahwa turun mundur itu lebih enak daripada turun maju. Jadi beliau kalau menurunin tangga itu mundur. Masya Allah perjuangannya. Kita yang sehat ya mungkin tidak seberapa ya berangkat naik turun tangga. Tapi kalau bagi beliau ada sesuatu hal yang sangat sangat berat. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan juga beliau. Allahumma amin dan juga kaum muslimin semuanya. Baik. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi melanjutkan penukilannya. Wa qala Hatim Al-Asam, berkata Hatim Al-Asam, fatatni marratan salatul jamaah. Suatu hari saya ketinggalan salat jamaah. Ini enggak sempat ngejar jamaah. Fa'azani Abu Ishaq Al-Bukhari, maka ada satu orang yang melayatku menyampaikan duka duka cita. Siapa? Abu Ishaq Al-Bukhari. Satu aja orang itu. Jadi suatu saat saya ketinggalan sholat jamaah. Datang Abu Ishaq Al-Bukhari. Kemudian dia mengatakan, ikut atau turut berduka. Dia mengatakan, saya turut berduka cita atas musibah yang menimpa panjenengan. Kira-kira kita pernah enggak digitukan oleh teman kita, digitukan oleh istri kita, atau diperlakukan seperti itu oleh teman kita? Ini imam tinggal mana nih fulan enggak kelihatan. Enggak tahu Ustaz, tadi ada kok di rumah. Akhirnya kita berkunjung ke rumah. Ya akhi, kenapa akhi? Anak ketiduran akhi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya turut berduka cita ya Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat musibahmu ini. Kayaknya belum ada nggih. Malah biasanya, "Napa antum tadi enggak datang?" "Wah, anu keturunan wala antum itu." Wes, kok ora dilasutke sisan. Subhanallah. Kalau ini beliau mengatakan, "Saya suatu saat ketinggalan salat jamaah." Kemudian datang ngelayati saya satu orang, yaitu Abu Ishaq Al-Bukhari. Wahdah. Kemudian beliau mengatakan, Abu Hatim Al-Asam, walau mata li waladun la azani akthar min asrati alaf insan. Seandainya saya tertimpa musibah meninggalnya anak saya, niscaya yang melayat kepadaku puluhan ribu. Ya. Li'anna musibatad din indan nasi ahwan. Karena menurut mereka, musibah yang menimpa agama kita itu lebih ringan. Jadi yang melayat lebih sedikit. Ya. Wa musibatu ad-dunya li'anna musibatad din indan nasi ahwanu min musibatid dunya. Karena banyak manusia menganggap bahwa musibah yang menimpa agama jauh lebih ringan ketimbang musibah yang menimpa dunia kita. Padahal sebaliknya yang benar. Seandainya terjadi musibah, tapi agama kita masih apa? Selamat. Maka kita banyak-banyak bersyukur bahwa musibah itu tidak mengenai agama kita. Dan Masya Allah kaum muslimin kita saksikan luar biasa Allah memberi hidayah kepada mereka. Termasuk saudara-saudara kita yang di mana? Palestina. Ancur-ancuran rumahnya. Berantakan badannya. Tapi sholat ya tetap sholat. Luar biasa. Ya. Dan juga kaum muslimin di Indonesia. Kalau kita datang ke tempat-tempat musibah, tempat-tempat bencana, kita dapat mereka tetap sholat, Masya Allah. Ini kebahagiaan tersendiri. Bahwa mereka masih berpegang dengan ajaran Islam di tengah-tengah musibah yang menimpa dunia mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menimpakan kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Allahumma amin. Wa kana ba'du salaf yaqul, sebagian ulama salaf berkata, ini luar biasa ini, ma fatat ahadun salatul jamaah, tidaklah seseorang ketinggalan sholat jamaah. Ini sama sekali gak bisa mengerjakan apa? Jamaah. Illa bidhambin asabah. Kecuali pasti karena dosa yang dia kerjakan. Maka bagaimana halnya kalau ketinggalan sholat jamaah di bulan Ramadan? Jangan-jangan karena apa? Dosa. Bahkan ulama banyak menerangkan bahwasanya terhalangnya seseorang dari beberapa atau berbagai jenis ibadah itu adalah karena dosa. Di antaranya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, ya, yang menerangkan bahwa beberapa ibadah itu terhalang untuk dikerjakan karena dosa yang kita lakukan. Suatu saat datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri seorang dan mengatakan, ya Aba Said, wahai Hasan Al-Basri, abitu mu'afan, saya di malam hari sehat, tensi normal, kolesterol oke, asam urat enggak ada, apalagi enggak meriang, enggak sakit gigi, ya kan? Dan saya sudah siapkan air untuk wudu. Dan saya bertekad untuk mengerjakan sholat malam. Kalau di zaman kita mungkin sudah tak pasang jam beker. Ya. Mungkin ditambah itu. Jadi sudah siap-siap untuk sholat malam. Tapi ternyata orang itu ketiduran. Fama balilah akum. Tapi kenapa saya enggak bisa bangun, wahai Hasan al-Basri? Sehat saya itu. Ibaratnya tidur sudah awal, persiapan sudah matang. Tapi kok saya enggak bisa bangun? Mungkin kalau kita yang dimintai nasihat, kita akan mengatakan, mungkin jam bekernya kurang pas mungkin. Enggak bunyi. Atau mungkin kamu terlalu capek di siang hari, mungkin jadi malamnya terlalu apa? Capek, ketiduran. Atau mungkin kamu jangan makan setelah apa, sebelum tidur jangan makan dulu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau Al-Hasan Al-Basri langsung makjleb. Apa kata beliau? Dzunubuka qayyadatka. Dosamu itu loh yang membelenggumu. Dosamulah yang membelenggumu. Itu kan makjleb tenanan. Ini nasihat Hasan Al-Basri kepada orang lain. Sufyan Ats-Tsauri langsung memiliki testimoni yang dia rasakan sendiri. Beliau mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri imam besar, hurrimtu qiyamal lail khamsata asyhur. Saya 5 bulan tidak bisa sholat malam. Bidzambin, karena ada satu dosa yang saya kerjakan. Para sahabatnya bertanya, muridnya bertanya, apa ya dosa apa yang kau maksudkan wahai Sufyan? Kata Sufyan Ats-Tsauri, ra'aitu yauman rajulan yabki. Suatu saat saya masuk masjid, melihat ada seseorang sedang apa? Nangis di dalam masjid. Berdoa mungkin, lagi sholat. Maka aku pun fakultu fi nafsi, aku pun batin dalam benakku, hadza murai. Orang ini paling sedang riak. Orang ini paling sedang pamer. Karena itulah, karena batinan Allah itulah, karena prasangka buruk itulah, dia terhalang dari sholat malam selama berapa? 5 bulan. Maka ini sejalan dengan perkataan sebagian ulama salaf yang mengatakan, kalau ada seorang tidak bisa mengerjakan, berarti pasti karena dosa yang dia kerjakan. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa qala Ibnu Umar. Berkata sahabat yang mulia Ibnu Umar. Kharaja Umar, suatu saat Umar bin Khattab keluar. Ila ha'itin lahu, menuju ke perkebunan kurma dia. Ngecek kebunnya. Jadi Umar punya kebun. Kalau zaman sekarang berarti apa nggih? Perusahaan. Ya, perusahaan dia. Toko. Toko serba. Karena orang yang memiliki kebun kurma berarti kaya. Ya. Nah ini kalau zaman sekarang tuh serba perusahaan, pabrik, ya, dan seterusnya. Keluarlah Umar bin Khattab menuju ke perkebunan kurma dia. Faraja'a, kemudian pulang dari kebun, waqad shallana sul asra. Ternyata manusia sudah selesai sholat asar. Para sahabat selesai sholat asar. Ketinggalan sholat jamaah. Faqala Umar, maka Umar pun berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fatatni salatal asr. Aku ketinggalan salat asr. Fil jama'ah. Secara berjama'ah. Apa kata beliau? Ushidukum. Saksikanlah oleh kalian. Kata Umar bin Khattab. Anna ha'iti. kebun kurmaku yang itu, ini tos serbaku, pom bensinku, lagi apa, gudang duitku, ya, yang itu, alal masakini sadaqah, saya sedekahkan ke orang-orang miskin. Liyakuna kafarah lima sana'a Umar, supaya menjadi penebus kesalahannya Umar. Ini ketinggalan sholat jamaah sampai apa? Nyumbang perusahaan. Kalau kita nyumbang apa ya, Mina? Sandal. Nyumbang apa ya? HP kegeden. Sandal jepit ini saya sumbangkan ke masjid. Kafarah karena telat sholat jamaah. Ya mending gitu. Kalau zaman sekarang subhanallah, sholat jamaah ketinggalannya sudah. Maka coba kita tanamkan kecintaan lebih terhadap sholat jamaah. Sebagaimana dulu para sahabat sangat cinta dengan sholat jamaah. Sebagaimana para ulama salaf sangat cinta dengan sholat jamaah. Wal ha'itul bustan fihi nakhl. Ha'it itu adalah kebun yang berisi pohon kurma. Pohon mahal saat itu. Kalau di sana pohon termahal ya kurma. Kalau sekarang ya mungkin jati ya, mungkin ya. Atau pohon yang lainnya. Baik. Sedikit lagi, wa yakunu i'tina'uhu bihuduri salatil jamaah wal fajr asyaddu fa'inan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang mukmin hendaklah perhatian dia menghadiri salat jamaah isya dan salat jamaah subuh lebih semangat dibandingkan dengan salat jamaah yang lainnya. Qal, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hataini salataini athqalu salawat alal munafikin. Karena salat isya berjamaah, salat subuh secara berjamaah adalah salat yang paling berat untuk orang-orang munafikin. Jadi supaya kita ini membuktikan di hadapan Allah bahwa kita ini bukan orang munafik, salah satu caranya adalah apa? Hadirlah salat isya secara apa? Berjamaah dan salat subuh secara berjamaah. Maka kata Abdullah ibn Umar, ini putranya Umar. Kunna, dulu kami, ini para sahabat. Idza takhallafa mina insanun fi salatil isya wa subuh. Kalau ada orang, kok tidak hadir sholat isya dan subuh. Fil jamaah, dengan berjamaah. Asa'na bihi dhanna. Maka kami sudah berprasangka buruk. An yakuna qad nafaq. Jangan-jangan orang itu termasuk orang munafik. Tentunya dalam kurung yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ngeri ini. Jadi dulu ada kelompok orang munafik yang diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Dia hafal nama-nama orang munafik. Sementara sahabat yang lain cuma menduga-duga. Umar pun enggak tahu siapa saja orang munafik. Sehingga pernah dia mendesak Hudzaifah untuk bertanya, "Ya Hudzaifah, adzakarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut aku termasuk gerombolan munafik?" Kata Hudzaifah ibnul Yaman, "Bukan wahai Umar. Dan saya tidak akan mau lagi menyebutkan setelah pertanyaanmu ini. Jadi kalau ada orang datang lagi, saya enggak akan kasih tahu. Cuma kepadamu saja, kamu bukan." Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut nama-nama orang munafik. Sahabat lupa. Yang ingat Hudzaifah ibn Yaman. Wah, kalau ada orang ketinggalan salat jamaah isya subuh, pada prasangka, oh jangan-jangan ini orang, kelompoknya orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita ini. Dan kita alhamdulillah sudah selesai dari dosa besar yang keempat. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada dosa besar yang kelima dan seterusnya setelah 2 bulan libur. Ramadan sama apa? Awal. Lama enggak? Lama enggak? Makanya kalau lama enggak saya mohon maaf lahir batin. Lebaran dhisik. Ya mohon maaf karena memang biasanya hari-hari itu penuh dengan apa? Kesibukannya. Secara pribadi, secara keluarga, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang telah kita pelajari, sehingga menumbuhkan